بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله سدروا قوم مسلمين والمسلمة yang dirahmati oleh الله سبحانه وتعالى. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Kita masih ada pada bab awal, yakni bab kitab Tauhid. Asy-Syaikh rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah Ad-Damimi An-Najdi rahimahullah membawakan dalam kitab Tauhid hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala wa an Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu ratifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Saya pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan tahukah kamu apa hak hamba atas Allah? Kultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Maka saya mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah ayyabuduhu, agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa la yusyriku bihi syai'a, dan supaya mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah atas hamba-hambanya, agar hamba-hamba itu beribadahnya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab, tidak akan memberikan azab kepada orang atau kepada hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Haknya adalah Allah SWT tidak akan mengadabnya. Orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, maka kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, saya mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, apakah aku tidak kabarkan kepada manusia? Berikan kabar gembira kepada manusia. Qala la tubashshiruhum, jangan kau berikan kabar gembira kepada mereka, fayattakilu, nanti mereka akan bersandar kepada perkara tersebut sehingga tidak mau beramal. Bersandar kepada tadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Akhrajahu fi sahihain. Telah dikeluarkan hadis ini di dalam kitab Sahihain, yakni kitab Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Mu'ad ini adalah namanya Mu'ad ibn Jabal ibni Amr ibni Aus ibni Ka'b ibni Amrin Al-Khazraji Al-Ansari. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr Al-Khazraji dari suku Khazraj. Al-Ansari, beliau adalah sahabat Ansar. Sahabiyun jalilun mashhurun min a'yanis sahabah. Beliau adalah sahabat yang sangat agung, yang mashhur dari para pembesar-pembesar para sahabat. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkam wal Qur'an. Mu'ad bin Jabal ini orang yang luas ilmunya, luas pengetahuannya, dan tahu tentang hukum-hukum halal dan haram, dan juga tahu tentang Al-Quranul Karim. Luas pengetahuannya tentang Al-Quranul Karim. Syahida ghazwata Badrin wa man ba'daha. Beliau menyaksikan atau ikut serta dalam peperangan Badar. Termasuk Mu'ad bin Jabal ini ikut serta dalam peperangan Badar. Wa ma ba'daha, dan setelahnya, perang Uhud, kemudian perang yang lainnya, perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Wastahlafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumul fathhi, pada saat Fathu Mekah, yakni Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Mu'ad ini sebagai yakni gubernur yang memimpin di Mekah, ahli Mekah. Mengutusnya, menjadikannya di tempat tersebut untuk yu'allimuhum dinahum, untuk mengajarkan kepada mereka agama mereka, kepada orang-orang yakni kaum muslimin yang baru pada masuk Islam. Ada Fathu Mekah tersebut kan kaum muslimin pada berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'ad diperintahkan untuk tetap di Mekah untuk mengajarkan agama kepada mereka kaum muslimin yang baru masuk dalam agama Islam. Thumma ba'athahu ila al-Yaman qadiyan wa mu'alliman mata bisyam sanatan 18 hijriyatan wa lahu 38 aman. Kemudian Rasulullah SAW mengutusnya ke negeri Yaman untuk mendatangi para ahlul kitab di sana, banyak ahlul kitab di sana. Dimana di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah negeri yang di situ ada ahlul kitab. Fal takun awwalu ma tad'uhum, maka jadikanlah awal yang engkau serukan kepada mereka adalah kalimat syahadat alla ilaha illallah, kalimat tauhid diserukan kepada penduduk Yaman yang di situ banyak ahlul kitab. Terus sehingga diajarkan kepada mereka, setelah mereka menerima tauhid tersebut, diajarkan untuk kewajiban-kewajiban menunaikan atau menegakkan sholat, kemudian kewajiban yang lainnya membayar zakat, diajarkan kepada mereka. Nah, ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Diutus Rasulullah SAW ke negeri Yaman sebagai qadhi, sebagai hakim, wa mu'alliman, dan sebagai pengajar agama Allah Subhanahu wa taala, menyeru berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mata bi Syam, Mu'adz bin Jabal ini meninggal di Syam pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah, berarti tidak lama setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekitar 7 tahun meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz pun meninggal dunia. Dan beliau yakni berumur 38 tahun, termasuk umur muda. Mu'adz bin Jabal termasuk diberi yakni umur yang muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 38 tahun usia beliau ketika beliau meninggal dunia. Ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Walaupun muda umurnya, namun ilmunya mutabakhir, ilmunya sangat luas, mengetahui halal dan haram, mengetahui tentang hukum-hukum terkait dengan agama Allah SWT. Diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan ilmu agama Allah SWT ke Mekah dan juga ke Yaman, karena keilmuannya yang sangat luas. Kemudian kalimat dalam hadis tersebut, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat radifu, ar-radifu huwalladhi tahmaluhu khalfaka ala dhuhri dhabah. Yani, engkau membonceng di belakangmu, ya tahmiluhu khalfaka ala dhuhri dhabah, yang membawamu di belakangmu di atas punggung binatang tersebut, yang di mana waktu itu Rasulullah SAW menaiki himar. Waktu itu menaiki himar dan dipuncingkan Mu'adz di belakangnya. Kemudian ketika itu, ketika Mu'adz telah muncing di belakang Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, atadri maksudnya hal ta'rifu, apakah kamu mengetahui? Hal ta'rifu ma haqqullah 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sebelumnya Mu'adz mengatakan, setelah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz mengatakan, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adab yang sangat yakni mulia dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka seringkali mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena masih datang wahyu kepada Rasulullah SAW, bisa jadi perkaranya berubah. Ketika Rasulullah SAW menunaikan haji wada, juga demikian tanya kepada para sahabat, ayyu min hadha, hari apa sekarang ini? Ayyu syahrin hadha, bulan apa sekarang ini? Ayyu baladin hadha, di tempat negeri mana ini? negeri apa ini sekarang ini? Nah, tanya kepada para sahabat. Mereka pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini merupakan adab yang sangat tinggi. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum tidak lancang dia berbicara agama Allah Subhanahu wa taala, mengumbar yakni berfatwa ini dan itu. Nah, yang mana sekarang ini sangat banyak fatwa-fatwa yang amat sangat menyesatkan umat. Nah, fatwa-fatwa yang muncul terkait dengan masalah yakni agama Allah Subhanahu wa taala atau terkait dengan masalah pemerintahan dan lain sebagainya. Sekian banyak berfatwa. Nah, orang-orang yang dianggap sebagai yakni rujukan dan lain sebagainya itu banyak yang ngawur di dalam berfatwa naudzubillah. Ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali dan mereka sama sekali tidak punya adab terhadap Allah dan Rasulnya. Berkata tanpa ilmu itu merupakan dosa yang sangat besar. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, itu adalah perkara yang diharamkan. Engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Apalagi berbicara tentang masalah umat. Berbicara tentang masalah umat itu bukan perkara yang mudah. Dan itu sangat fatal sekali ketika dia salah di dalam memberikan yakni fatwa-fatwa. Seringkali dia ditanya begini, bagaimana tanggapanmu tentang ini dan itu, bagaimana tanggapanmu tentang ini. Dia berbicara tanpa dalil satupun yang dia keluarkan. Diutak-atik dengan akalnya, pikirannya. Kalau menurut saya begini dan begini. Perkaranya sangat yakni membahayakan sekali. Bahkan itu bisa mengancam dirinya sendiri. Kalau dia salah dalam berfatwa, dia pun akan menanggung kesalahan orang-orang yang mengikutinya. Nah, orang-orang yang mengikutinya. Apalagi kalau dia kemudian berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, ini sesuatu yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada orang yang berdusta atas nama dirinya dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Dosa besar. Berdusta atas nama agama Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini setiap orang berbicara dan sebagainya dianggap sudah mumpuni ilmunya kemudian berbicara ini. Bahkan disertai kelakar ya, ketawa-ketawa dan sebagainya, sama sekali tidak beradab di dalam menjawab agama Allah atau membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat, mereka beradab ketika ditanya, ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak hendak mendahului apa yang akan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada larangan khusus, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Mereka selalu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini bagikan ulama yang besar. Semua pertanyaan masuk ke dalam semuanya berusaha dijawab. Walaupun jawabannya tadi banyak yang menyesatkan umat. Jawabannya tadi terkadang tidak satupun ayat ataupun hadis yang keluar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka inilah yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa nanti manusia akan mengambil ru'usan juhala. Ketika para ulama pada dimatikan oleh Allah SWT, dimatikan oleh Allah SWT dan sedikit dari kalangan para ulama tersebut, kemudian manusia ini pada mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ru'usan juhala. Lalu mereka bertanya kepada pemimpin-pemimpin itu, kemudian mereka fa'aftau, memberikan fatwa kepada manusia. Wadzallu fa'dallu, mereka sesat dan mereka pun menyesatkan. Ini yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali orang-orang yang yakni tidak dikenal mempunyai keagamaan yang baik dan bagus suluk dan adab yang bagus, kemudian berfatwa di hadapan manusia. Yang terjadi adalah fitnah. Fitnah, dan sangat besar fitnahnya. Bahkan mereka tersesat di dalam yakni jalan yang mereka yakni sampaikan tadi. Kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala haqqullah ma yastahiqquhu wa yaj'aluhu mutahaddiman 'alal ibad. Hak Allah adalah apa yang menjadi haknya dan menjadikannya itu wajib untuk hamba-hambanya. Hak Allah itu adalah apa yang menjadi hak bagi Allah dan Allah jadikan hak tersebut sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Apa tadi? Hak Allah atas hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak hamba atas Allah adalah ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Dan hak hamba atas Allah itu adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas dirinya. Tafaddulan minhu wa ihsana, dalam rangka untuk memberikan karunia dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, bukan maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala wajib memenuhi, tidak. Nah, sebagaimana yakni pernyataan kaum Mu'tazilah, nah, ibarat orang bekerja harus dikasih, tidak seperti itu. Tapi Allah memberikan itu, memberikan hak hamba itu karena tafadzulan wa ihsanan. Karena Allah hendak memberikan karunia kepada hamba tersebut dan hendak memberikan kebaikan kepada hamba tersebut. Bukan yakni disamakan dengan hak, yakni seseorang yang bekerja dia harus mendapatkan gaji dan sebagainya. Tidak, bukan itu. Nah, kalau tidak dapat gaji dia harus menuntut, menuntut kepada Allah misalnya. Bukan seperti itu. Allah memberikan kepada hamba-hamba tersebut haknya itu adalah karena karunia dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ubasyirun nas. Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Apakah aku tidak memberikan kabar gembira kepada manusia? Karena ini tentunya kabar gembira. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini kabar gembira. Siapa yang tidak berbuat syirik tidak akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ubasyirun nas maksudnya ukhbiruhum. Apakah aku tidak kabarkan kepada manusia? Atau bolehkah aku kabarkan kepada manusia perkara ini? Uhbirum bidzalika liyusarru bihi. Aku kabarkan kepada mereka perkara itu agar mereka bergembira. Bergembira. Karena tanpa perbuatan syirik, Allah subhanahu wa ta'ala kan tidak akan mengadab mereka. Ini perkara yang mengembirakan bagi orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik, Allah yu'adzib. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadabnya. Kemudian yattakilu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan jangan la tubasyiruhum fayattakilu, jangan kuakhbarkan kepada mereka, nanti mereka akan bersandar. Ya'tamidu 'ala dzalik fayatrukun tanaffusa fil a'malis shalihah. Jangan, nanti mereka akan bersandar di atas perkara tersebut, yang penting tidak berbuat syirik, ya. Yang penting tidak berbuat syirik tapi malas berbuat amal soleh. Tidak, yakni tidak berlomba-lomba dalam menjalankan amal soleh. Nanti mereka bersandar di atas perkara tersebut. Fayatruku at-tanafusa fil amali sholih, lalu mereka meninggalkan untuk berlomba-lomba menjalankan amal yang sholih. Kalau orang bersandar pada satu perkara kan kemudian perkara-perkara baik yang lainnya mereka kurang bersemangat, kurang berlomba-lomba seperti itu. Kalau kemudian mereka sandar, yang penting saya kan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah cukup. Allah tidak akan mengandap orang yang tidak berbuat syirik. Jangan kabarkan kepada mereka, nanti mereka akan bersandar terhadap perkara itu. Jangan dikabarkan, lalu mereka nanti meninggalkan untuk berlomba-lomba melakukan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan yang soleha. Ini alasan kenapa perkara tersebut tidak boleh dikabarkan kepada manusia. Namun demikian di akhir ayatnya, bahwa Mu'ad karena dia takut dosa tidak mengabarkan apa yang didengar dari Rasulullah SAW, beliau akhirnya mengabarkan ketika beliau meninggal dunia tentang perkara ini tadi. Bagaimana ada di dalam riwayat yang lain. Disebutkan oleh para ulama bahwa beliau mengabarkan perkara tersebut kepada manusia. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna secara global hadis ini. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyana wujuba tauhid 'alal ibadi wa fadlahu. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini berkeinginan untuk menjelaskan wajibnya hamba itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjelaskan kewajiban seorang hamba agar dia bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dalam hadis ini pula Rasul sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Bahwa orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamanya. Orang yang bertauhid tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bertauhid tidak berbuat syirik tapi dia berbuat maksiat kepada Allah, melakukan dosa-dosa besar, berbuat zina, mencuri, mengambil harta orang lain, dosa-dosa besar, atau membunuh jiwa yang tidak bersalah. Dia bertauhid tapi melakukan dosa-dosa besar. Maka seringkali kita katakan bahwa dosa-dosa besar itu ala masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan keutamaan tauhid bisa jadi dosa-dosa besar tadi dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Bitokoh. Hadis Bitokoh yang menceritakan tentang keadaan seseorang yang dalam catatan lembarannya itu semuanya kemaksiatan kepada Allah. 99 catatan lembaran itu semuanya kemaksiatan kepada Allah. Hanya satu catatan lembaran yang diisi itu berisi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang, ketika ditimbang tauhid ditimbang kemaksiatan ini tadi, ternyata tauhid lebih berat. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Termasuk keutamaan daripada tauhid. Bisa jadi tadi bisa menghapuskan dosa-dosa orang, semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diadab karena dosa-dosanya tersebut. Bisa jadi pula karena dia ada di atas di bawah maksiat Allah Subhanahu wa taala, dia diadab namun dia tidak kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diadab karena dosa-dosa yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka dia diadab, kemudian dia dikeluarkan dari neraka karena tauhid yang ada pada dia. Ini merupakan keutamaan tauhid. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin menjelaskan kewajiban bertauhid atas seorang hamba dan ingin menjelaskan tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'al qadzalika bisigotil istifham. Rasulullah SAW paparkan perkara tersebut dengan cara atau dengan bentuk pertanyaan. Ingin menjelaskan tentang kewajiban bertauhid, ingin menjelaskan tentang keutamaan bertauhid, tapi dengan cara bertanya. dengan cara bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam paparkan, jelaskan perkara tersebut dengan cara bertanya? Liyakuna auqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim. Agar supaya yakni penjelasan beliau itu menancap di dalam jiwa, masuk di dalam jiwa seseorang, dan agar supaya lebih mendalam yakni pemahaman orang yang belajar tadi. Lebih mendalam kalau seseorang itu belajar ditanya, misal belajar bahasa Arab lah, ini apa isim itu maknanya apa, apa ciri-ciri isim misalnya ini ya, apa ciri-ciri isim, kemudian contohnya bagaimana. Nah, ini lebih mendalam dan lebih yakni lebih mengenai pada jiwa seseorang ketika dia ditahu. Dulu saya ditanya seperti tidak bisa, ketika dia ingat, jawabannya seperti ini, seperti itu. Dengan tanya, menanyakan sesuatu perkara untuk mengajarkan manusia itu terkadang bisa yakni menancap di dalam jiwa seseorang dan mendalam pemahaman orang yang belajar. Bisa mendalam. Ini irobnya bagaimana, kan seperti itu bahasa Arab itu. Memang bahasa Arab itu harus perlu ditanya seperti itu, supaya kalau hanya dibaca terus ini terkadang lewat-lewat. Ini apa tadi maksudnya? Dan hilang. Seperti itu. Jadi perlunya terkadang menyampaikan satu perkara agama itu dengan cara bertanya. Liyakuna auqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim. Agar supaya menancap di dalam jiwa dan mendalam di dalam pemahaman orang yang belajar tadi. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adin fadla tauhid istadzanahu Mu'ad ayyuhbiru bidzalika nas liyastabshiru. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu tentang keutamaan tauhid, maka sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mengkhabarkan perkara ini kepada manusia agar mereka menjadi senang, menjadi bergembira. Liyastabshiru, agar mereka bergembira dengan kabar gembira tersebut. Karena tadi kabar gembiranya adalah bahwa ternyata dengan bertauhid seseorang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Fa mana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencegahnya. Jangan. La tubasyiruhum. Jangan kau kabarkan kepada mereka. Yattaqilu fa yattaqilu, nanti mereka bersandar dengan perkara itu, kemudian meninggalkan untuk berlomba-lomba mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Mu'ad bin Jabal untuk menyebarkan atau memberikan kabar gembira kepada manusia. Khaufan min ayyak tamidan nas wala dalik, karena beliau khawatir. Beliau merasa khawatir kalau kemudian manusia bersandar di atas perkara itu. Fayuqallilu minal a'mali sholihah, lalu mereka sedikit mengamalkan amalan-amalan yang sholihah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat wajib ya salat wajib saja, udah enggak usah salat sunah, yang penting enggak berbuat syirik, enggak tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangatnya untuk menjalankan amalan-amalan sholihah berkurang kalau dia bersandar kepada perkara tauhid itu saja. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kaitannya hadis terhadap bab kitab tauhid, anna fihi tafsir tauhid bi anna ibadatullah wahdahu la syarikalah. Bahwa dalam hadis ini ada penjelasan tafsir tentang makna tauhid. Tafsir tentang makna tauhid. Tadi apa tafsirnya? Hakullah ala libat, yakni ayyak buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Tafsir tentang tauhid, yakni ibadatullahi wahdah beribadahnya kepada Allah semata, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini, atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqibal himara wa ardafa 'alaihi khilafa ma 'alaihi ahlul kibri. Nah, ini menunjukkan tentang tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat merendah diri. Beliau sangat tawadu, di mana beliau menaiki khimar lalu membuncingkan di belakangnya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dibuncingkan di belakang khimar tadi. Khilafah ma'alai alul kibri, ini berbeda ya dengan yakni orang yang dia mempunyai kesombongan, mobil motor Harley yang besar itu tidak mau boncengan ya, sendiri saja ya. Harley tadi ya, yang kompor-kompor sendiri ya kebanyakannya ya. Kalau ada boncengan itu ada 1-2, tapi kebanyakannya tidak mau boncengan. Padahal besarnya kayak gitu motornya itu. Nah, tidak, ya ini itu menunjukkan daripada tadi kiber tadi. Ahlul kiber tidak mungkin dia mau berboncengan seperti itu. Nah, ini berbeda. Ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebagai panutan, teladan, beliau ingin menunjukkan yakni tawaduk, ketawaduan, kerendahan diri, tidak sombong kepada umatnya. Walaupun beliau menaiki khimar, khimar itu kan istilahnya binatang tunggangan yang tidak terlalu mewah lah ya, khimar ya. Berbeda dengan kuda, ada keistimewaan kalau kuda. Bahkan dijadikan untuk alat untuk berperang, keistimewaan tersendiri. Sehingga Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuda sebagai alat untuk bersumpah. Wal adiyati dhabha. Demi kuda yang berlari dengan kencang, menerjang. Ini Allah jadikan sumpah kuda itu karena punya keistimewaan. Kita sudah bahas di kitab tafsir ya tentang kuda ini tadi keistimewaannya. Bahkan bagian orang kaum muslimin yang berperang dengan memakai kuda itu bagiannya 2 kali. Satu kali untuk kudanya tadi, perawatan kuda, 2 kali untuk orangnya. Yang berjalan kaki bagiannya 1, yang naik kuda bagiannya 2. Kalau ada hasil daripada ghanimah perang tadi. Himar binatang yang yakni tidak terlalu mewah, bahkan terkadang seringkali dijadikan apa permisalan yang jelek ya. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan, inna angkaral aswati la sautul khimar ya. Inna angkaral aswati la sautul khamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara itu adalah suara keledai. Ketika dia meringkik itu suaranya paling jelek dia. Keledai. Ya. Allah juga jadikan permisalan yang jelek. Masalul ladzina humil tawrata tsumma lam yahmiluha kama salil himar yahmil asfara. Perumpamaan orang yang membawa Taurat, kemudian dia tidak membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, itu perumpamaannya seperti khimar yang membawa kitab. Khimar membawa kitab apa manfaatnya? Ditaruh di punggungnya, tidak dibaca, tidak diapa, tidak ada manfaatnya khimar. Di atasnya dikasih, di punggungnya dikasihkan kitab yang banyak seperti itu. Apakah dia mau jadi pandai khimar tersebut dengan membawa kitab yang banyak itu tadi? Tidak bakal pandai khimar, ya tetap dungu kayak gitu, seperti itu. Khimar. Seringkali dijadikan, yakni permisalan oleh Allah SWT dengan permisalan yang jelek. Ya, artinya binatang yang tidak mewah seperti itu, Nabi SAW ingin menunjukkan tawaduknya kepada umatnya. Bahkan dibuncingin lagi ya. Dibuncingin sahabat radhiyallahu anhu. Ini berbeda tentunya dengan ahlul kibar, orang yang mempunyai kesombongan ya. Yang seringkali tidak mau menjadikan tunggangannya itu untuk dibuncingin orang lain. Dibuncingin orang lain. Apalagi kalau baru-baru beli ya. Baru-baru beli itu kan. Seringkali demikian. Ya. Kita dulu waktu masih beli sepeda aja, punya sepeda. Zaman dulu yang punya sepeda berapa orang gitu. Sepeda baru itu udah lecet sedikit marahnya bukan main. Dibuncingin gak mau, nanti cepat rusak, banyak bocor ya. Seperti itu. Ini faedah yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua, jawazul irdafi aladdabah idza kana tatiqu dzalik, bolehnya membonceng di atas tunggangan dari binatang tadi, khimar atau kuda atau yang lainnya. Jika memang binatang tersebut mampu, jika memang dia mampu untuk membawa dua orang, kalau tidak mampu tidak boleh. Namanya kedoliman, mendolimi binatang tidak boleh. Nah, sekalipun itu anjing kita lempar itu mendolim tidak boleh. Nah, sekalipun itu anjing kita lempar, kita lempar dengan batu tidak boleh, itu dolim. Nah, kecuali kalau dia mau mengejar kita, bagaimana lagi ya? Nanya anjing kan seperti itu ya, tidak apa-apa orang lewat dijeguki mau dikejaran seperti itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Khawarij dikatakan sebagai kilabunar karena sifatnya itu kayak anjing tadi. Orang-orang Khawarij dikatakan kilabunar, mereka adalah anjing-anjing neraka itu karena sifatnya tadi. Orang nggak salah dibom. Anjing tadi kan, orang nggak salah lewat dijeguki, dicari-cari kesalahannya di supaya ini. Keadaan seperti itu. Orang nggak salah, nggak ada apa-apa, dibunuh, tembak dan lain sebagainya. Nah itu makanya Khawarij kayak gitu karena memang mirip kemiripannya dia dengan itu tadi. Kemudian yang ketiga, at-ta'limu bitariqatis su'al wal jawab. Pembelajaran itu bisa dengan cara bertanya atau soal dan jawab, bertanya dan menjawab. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya mu'ad atadri ma hakullahu 'ala libad wa ma hakul ibadi 'ala Allah. Pertanyaan, nah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mu'ad, nah, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ini sebagai soal, ini suatu cara, cara yakni memberikan pengajaran kepada murid-muridnya bisa dengan cara tadi, memberikan persoalan, memberikan soal dan jawab tadi. Makanya dalam setiap pengajaran, pelajaran yang disampaikan di madrasah-madrasah kan seperti itu ya, akhir semester ada soal-soal, nah, seperti itu mengecek apakah mereka ini yakni mampu untuk mengerjakan itu atau tidak. Atau dalam pelajaran yang disampaikan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, disampaikan ini maksudnya apa, kemudian yang lain menjawab demikian. Kemudian yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lamu yang bagi lau ayyakula Allahu a'lam. Nah, ini suatu adab tadi ya. Bahwa orang yang ditanya tentang satu permasalahan, kemudian dia tidak tahu jawabannya, maka yang patut bagi dia itu untuk mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Nah, ini merupakan kehati-hatian agar tidak terjatuh kepada kesalahan dalam menyampaikan jawaban. Kehati-hatian. Karena tadi perkara yang sangat, yakni dosanya sangat besar adalah seseorang antakulu alallahi ma la ta'lamun, mengatakan, engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Sehingga orang yang ditanya kemudian tidak mengetahui, seharusnya bagi dia untuk mengatakan Allahu a'lam. Jangan kemudian tadi semua pertanyaan hendak dijawab semuanya. Sebagaimana pernah kita sampaikan dalam pelajaran Syarhul Usuli Salasa. Nah, di sana disebutkan kisah tentang Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah dipaparkan kepada beliau sekian banyak pertanyaan. Kurang lebihnya 60 pertanyaan. Yang beliau jawab itu hanya 6 pertanyaan kalau tidak salah ya. Hanya 6 pertanyaan. Yang lainnya wallahu alam, yang lainnya wallahu alam, yang lainnya wallahu alam, seperti itu. Bahkan sebagian imam mengatakan kalau saya mau menulis kalimat wallahu alam dari Imam Malik itu lembar-lembar ini akan penuh dengan kalimat wallahu alam. Padahal imam. Siapa tidak kenal Imam Malik yang merupakan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan ada satu orang yang datang dari negeri jauh perjalanan 1 bulan. Datang ke Imam Malik untuk menanyakan tentang perkara yang dialami oleh negerinya. Imam Malik, ini kami mengalami begini-begini dan seperti ini di negeri kami. Bagaimana jawabannya? Maka kata Imam Malik, wallahu alam saya tidak tahu. Kaget dia. Kaget orang tersebut ya. Engkau imam, ya, engkau adalah seorang imam terkenal di seluruh wilayah, bahkan di seluruh negeri. Masa anda bisa menjawab pertanyaan ini tadi? Alang di situ tidak sebutkan pertanyaan tentang yang jelas terkait dengan negerinya. Masa anda bisa tidak bisa menjawab pertanyaan ini? Maka Imam Malik sekali lagi menyatakan, kul, nah, katakanlah kepada mereka, al Imam Malik la yadri, Imam Malik tidak tahu jawabannya. Imam Hufadul Quran, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, ha? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, ditanya 60 pertanyaan yang dijawabannya 6. Padahal ini tadi ditanya oleh orang yang datang dari jauh perjalanan 1 bulan, hanya ingin ketemu Imam Malik, ingin ketemu Imam Malik menanyakan satu pertanyaan atau pertanyaan perkara yang dialami di dalam negerinya tadi. Dia tidak mau menjawab, tidak tahu. Katakan Imam Malik tidak tahu kepada mereka. Tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Nah ini orang hafal Al-Quran tidak. Hadis pun berapa mungkin bisa dihitunglah puluhan. Semua pertanyaan yang masuk dijawab. Kalau menurut saya begini, begini, dan begini. Harusnya begini. La haula wala quwata illa billah. Padahal terkait dengan agama. Padahal terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kemaslahatan manusia, umat manusia, terkait dengan kepemerintahan. Tapi sok jadi ahli fatwa. Bagaimana menurut antum begini begini begini? Ini musibah, ya. Jadi perlu kita melihat bagaimana para imam. Lihat para sahabat tadi juga ya. Ketawaduan para sahabat ya. Ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini merupakan adab, bukan akan merendahkan orang, tidak. Kalau dia tidak tahu itu tidak akan menjadi rendah. Justru itu adalah kemuliaan bagi dia karena memang dia memang tidak tahu. Kemuliaan bagi dia dan dia terselamatkan daripada dosa. Terselamatkan daripada dosa. Atau sebagian mereka berfatwa dengan fatwa-fatwa yang ngawur dan lain sebagainya, walaupun membawakan ayat dan hadis yang terkadang yang dibawakan adalah hadis-hadis yang dhaif dan lemah atau terkadang palsu. Ini merupakan perkara yang mestinya seseorang yang ditanya tentang apa yang dia tidak ketahui, yang bagi lahu ayyakul Allahu a'lam, sepantasnya, semestinya bagi dia untuk mengatakan wallahu a'lam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik tadi, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi kita mencontohkan seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan Kalau ditanya tidak tahu, ya Allah yang lebih tahu, yang lebih mengetahui. Salah satu contoh hadis Jibril ya. Ketika Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya mata sa'ah. Akhbirni anisa'ah, kata Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, akhbirni anisa'ah, kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Ini kalimat ini sama dengan Allahu a'lam, maksudnya seperti itu. Yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya tidak tahu. Allah yang lebih tahu tentang perkara terjadinya hari kiamat. Rasul yang langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menerima pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan turun wahyu ketika beliau tidak mengerti tentang permasalahan-permasalahan. Pasti akan turun wahyu kepada Rasul kan? Tapi beliau ketika ditanya tidak tahu tentang perkara as-sa'ah, karena memang tidak turun wahyu tentang masalah kapan terjadinya hari kiamat. Beliau mengatakan wallahu a'lam, mal mas'ulu anha bi'alam minas-sa'il. Yang ditanya tentang perkara tadi, tentang terjadinya hari kiamat, tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya keduanya sama-sama tidak tahu. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengatakan kalimat Allahu a'lam ketika seseorang ditanya tentang perkara agama kemudian dia tidak tahu. Kemudian yang kelima, faedah daripada hadis ini tadi adalah ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad wa huwa ayyabudu wahdahu la syarikalah. Mengenal tentang hak Allah atas hamba. Pengenalan atau mengenal tentang hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba yaitu ayyabuduhu wahdah, agar supaya hamba itu hanya beribadah kepada Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ketahui. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya itu agar hamba ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam, anna man lam yatajannaba syirka lam yakun adiyan bi ibadatillahi haqiqatan. Bahasanya orang yang tidak menjauhi perbuatan syirik berarti dia orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menjauhi perbuatan syirik. Hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kata Syekh, abadahu fi surah, walaupun dia kelihatannya melakukan salat, berpuasa, menunaikan zakat, tapi berbuat syirik, hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih meminta kepada sesuatu yang yakni yang dilarang dia untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada berhala, meminta kepada pohon, meminta kepada cincin dan lain sebagainya. Orang yang tidak bisa menjauhi perbuatan syirik, hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah SWT. Walaupun bentuknya tadi, gambarannya memang dia beribadah, sholat dan lain sebagainya. Dikarenakan Allah SWT berfirman, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka berbuat syirik, akan habis seluruh perbuatan yang mereka lakukan. Hakikatnya berarti dia tidak beribadah kepada Allah, karena semua perbuatan kebaikan dia tidak ada gunanya ketika seseorang menjalankan perbuatan syirik kepada Allah SWT. Maka Allah SWT berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, lain asrokta layah baton amaluka. Sekiranya engkau berbuat syirik, sungguh akan habis seluruh amal perbuatan. Ini kepada Nabi. Katakan seperti itu, tentunya kepada yang lainnya aula, lebih layak lagi. Faedah yang ketujuh daripada hadis ini adalah fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi, keutamaan bertauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid akan mendapatkan keutamaan yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadabnya. Kemudian yang ke-8, tafsir tauhid wa anna ibadatullah wahdah wa tarku syirki. Di dalam hadis itu ada penjelasan tentang tauhid. Tauhid itu adalah peribadahan kepada Allah semata dan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Kemudian yang ke-9 adalah istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Dalam hadis ini tadi sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala ubasyirun nas, apakah aku tidak kabarkan kepada mereka manusia? Maka memberikan kabar kepada manusia, memberikan kabar gembira kepada manusia itu adalah perkara yang disunahkan, yang menjadikan mereka bergembira, senang karena kabar-kabar gembira tadi. Menjadikan mereka senang, bergembira. Ini adalah perkara yang disunahkan untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang bisa mengembirakan mereka. Adalah perkara yang disunahkan. Kemudian yang ke-10, faedah yang bisa kita ambil daripada di sini adalah jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena kemaslahatan, karena ada kebaikan di situ. Seperti tadi, Rasulullah SAW melarang untuk menyampaikannya karena ada kebaikan. Jangan sampai mereka bersandar kepada kalimat tauhid kemudian malas untuk menjalankan amalan-amalan soleh. Rasulullah SAW tahu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau khawatir karena nanti umatnya akan bersandar dengan perkara atau gitu tadi. Dibolehkan. Tidak mesti semua itu disampaikan. Tidak mesti semuanya itu disampaikan. Apakah ketika disampaikan itu ada maslahat atau tidak? Maka ketika disembunyikan itu ada maslahat, ada kebaikan, maka itu dibolehkan. Dibolehkan. Kemudian adalah yang ke-11, ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimihi. Adab seorang yang belajar bersama di hadapan orang yang mengajarkannya. Ini tadi sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, dia beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin mendahului apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengatakan Allah wa rasulu alam. Itu suatu adab. Adab yang baik. Adab yang baik ketika seseorang ditanya kemudian dia, yakni ketika seseorang ditanya kemudian dia tidak mengetahui, dia mengatakan Allahu alam. Itu termasuk adab. Adab orang yang belajar. Adab orang yang belajar demikian. Gurunya bertanya kepada yakni muridnya, apa yang kamu ketahui tentang ini? Allah wa rasulullah alam. Ini adalah termasuk adab. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 11 yakni faedah yang bisa kita ambil dari faedah di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah terkait dengan hadis ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.